إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد saudara-saudaraku kaum muslimin أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم dan sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak akan berubah keputusan dan ketetapan Allah sampai hari kiamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini dan menjaga dari perubahan-perubahan dan orang-orang yang ingin merubah agama ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami menurunkan dzikir ini, yaitu Al-Quran. Dan kami menjaga dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut dari kerusakan, dari penodaan, dari campur tangan apa yang ada kandungan di dalamnya. Ini suatu keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin ketetapan dan peraturan serta keputusan Allah ini berubah sampai hari kiamat. Maka, suatu kenikmatan bagi kita semua. Dan bertambah dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pula menetapkan dan menjelaskan sekaligus memperingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pula menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atau menjaga naminya dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa sallam dari kerusakan orang-orang yang ingin merusaknya dari penyelewengan orang-orang yang ingin menyelewengkannya dan dari kebatilan orang-orang yang ingin membuat kebatilan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maka ini juga satu keputusan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nabinya dan menjaga sunnahnya sampai hari kiamat pula sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sebagian ahli ilmu mensahihkannya dan sebagian mendhaifkannya di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan di antara yang mendhaifkannya adalah Syekh Muqbil rahimahullah Adam hadis tersebut yaitu disebutkan dalam hadis banyak sahabat di antaranya yaitu Abu Hurairah dan diantaranya Jabir bin Abdullah dan beberapa jalan dari jalan-jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum yaitu bisyawahid wal mutaba'at. Nah, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu ta'rifal ghalin wa ta'wilal jawatan wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, akan terus ada yang membawa agama ini, akan terus ada yang membawa ilmu ini setiap tahunnya, setiap abadnya, setiap zamannya. Orang-orang yang adil dari umat ini. Enak. Bagaimana ciri-cirinya mereka? Yaitu orang-orang yang adil. Ciri-cirinya orang adil adalah yang mereka menghilangkan, membantah, dan menjelaskan kepada umat orang-orang yang berbuat gulu di dalam mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak. Wamtihalal mubatilin. Dan mereka yaitu menjelaskan tentang kebatilannya orang-orang yang batil. Dan juga akan menjelaskan yaitu takwilnya orang-orang yang bodoh terhadap agama ini. Sehingga mereka menjelaskan kepada umat. Inilah pemahaman yang benar. Bahwa bukan pentakwilan-pentakwilan yang seperti begitu. Inilah sunnatullah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dan menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Enak. Maka dengan hadis tersebut, para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, faqala rahimahullahu ta'ala faakhbara anna al-ghalin yuharrifuna ma jabih sallallahu alaihi wa sallam wal mubtirin yantahilna bibatilihim ghayra ma kana alaihi wal ta'wal jahilin yu'awilunahu ala ghayri ta'wilihim wa fasadul islam wa fasadul islam wa fasadul islam min haulai tawawif al-salaf falawla anna allaha yuqima li dinihi walaula anna Allah yuqima li dinihi man yanfi anhu dhalika la jara alaihi ma jara alaihi al-anbiya ala adyani al-anbiya min qabl min haula. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ketika mensarah hadis tersebut, menunjukkan Ibn Qayyim termasuk yang menghasankan atau mensahihkan hadis tersebut, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya akan ada nanti dari umatnya orang-orang yang gulu yang mana mereka mentahrif, memalingkan apa-apa yang datang dari agama ini, memalingkan mana dari ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasul dan pemahaman para ulama, pemahaman para salaf. Mereka memalingkan. Ini orang-orang yang gulu. Dan wal mubtilin orang-orang yang batil yang mereka memasukkan perkara-perkara yang mereka menganggap baik padahal itu kebaikan adalah kebatilan terhadap apa-apa yang sebenarnya bukan datang dari Islam. Kata Imam Ibn Qayyim, wal mubtilin yang tahilna dibatilihim ghaira ma kana alaih wal jahilin. Kata beliau rahimahullah, dan orang-orang bodoh, orang-orang goblok yang mereka mentakwil-takwil apa yang datang dari agama ini yang bukan sebenarnya pentakwilan yang sebenarnya. Maka kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maka kerusakan agama ini bersumber dari tiga golongan tersebut. Naam, orang-orang yang gulu, orang-orang yang babil, dan orang-orang jahil. Orang-orang gulu adalah yang mentahrif, yang memalingkan nas, yang memalingkan konteks kalimat kepada bukan sebenarnya. Dan orang-orang mubtilin yang memasukkan kebatilannya ke dalam agama ini yang bukan sebenarnya. Dan orang-orang jahil yang mereka mentawil-tawil nas bukan pada tempatnya. Kerusakan agama ini terletak pada tiga golongan tersebut. Kalau Allah, kata beliau rahimahullah melanjutkan, kalau Allah bukan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa dia tetap akan menjaga agama ini. Yang mana dengan dia menjaga agama ini, dengan dia Allah terus mengadakan, terus menjadikan ada orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa membantah tiga golongan tersebut. maka akan rusak agama ini sebagaimana rusaknya agama-agama sebelum agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tiga golongan ini. Kita lihat Nabi Isa alaihi salam. Agamanya bagaimana Injil? Bagaimana Injil rusak? Karena di tiga golongan tersebut. Sehingga terjadilah Injil perubahan lama, perjanjian lama, dan perjanjian baru akibat tangan-tangan kotor dan seterusnya sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Bani Israel. Mereka ingin merusak agama ini atau agama Nabi Musa alaihissalam dengan membunuh para nabinya. Karena tidak mampu membantah para nabi, sehingga mereka membunuhnya. Naam, sampai 100 lebih para nabi yang mereka bunuh. La'natullah alaihim. Naam, oleh karena itu ya akhwani fiddin, maka kita berhati-hati. Dari kerusakan orang-orang yang rusak tersebut, dari tiga golongan tersebut, maka yang bisa menyelamatkan kita dari kerusakan tiga golongan tersebut, tidak ada lain dan tidak bukan. Kita harus mempelajari agama ini. Kita harus memahami ilmu agama ini. Dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Harus kita memahami agama ini. Kalau kita mampu langsung kepada para ulama. Dengan mengetahui lisan Arabia. Lisan Arabi. Bukan dengan terjemahan. Sehingga kita terpalingkan dengan pemahaman terjemahan. Dengan pemahaman orang-orang yang salah memahami. Tentang makna yang disebutkan ahli ilmu atau Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak kita melihat Al-Quran mengatakan haram mutlak, Al-Quran mengatakan wajib mutlak. Datang orang-orang wajib, datang orang-orang hulu, datang orang-orang batil, datang orang-orang jahil, memalingkan bukan pemahamannya adalah pelarangan mutlak. Ya boleh, tapi dengan syarat. Padahal Allah mengatakan mutlak haram, wahada haramun mutlakun misalnya. Begitu pula sunnah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wajib mutlakan. Atau para ulama mengatakan wajib mutlakan. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh dipalingkan lagi. Nah, naam. Ini menunjukkan. Dari sisi agama. Dari segi usul. Dari segi usul. Usul fikih maupun mustalah hadis. Yang namanya mutlak. Tidak ada pengecualian. Namanya mutlak. Tidak ada pengecualian. Naam. Ini disebutkan oleh ahli ilmu. Melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, penting kita untuk belajar agama dari sumbernya. Kalau kita mampu belajar dengan lisan Arabiyah, kita mampu untuk mempelajari agama ini dengan lisan Arabiyah, kita akan mampu memahami agama ini dengan sebenarnya, tanpa harus melalui perantara, tanpa harus melalui penerjemah, tanpa harus kita menerjemahkan, harus kita terima, harus kita. Oleh karena itu ya ikhwan fill din, demi untuk kita menjaga agama ini, demi kita untuk mengamalkan hadis tersebut, karena kita takut terhadap ciri-ciri jahiliyah, kita takut terhadap ciri-ciri jahiliyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, di antara masail-masail jahiliyah yang disebutkan dalam kitabnya Masail Jahiliyah, tahriful kalami an mawadi'ihi wa layl al-sinati bil kitab, bahwasanya termasuk dari perkara jahiliyah memalingkan perkataan dari sebenarnya. Naam, dari konteks kalimatnya secara utuh dan memahami al-kitab dan sunnah bukan dengan pemahaman yang sebenarnya. Nah, ini perkara jahiliyah yang kita harus berhati-hati darinya. Maka apa kata Imam Az-Zuhri rahimahullah atau Imam Al-Auza'i rahimahullah? Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, bagaimana dia mendidik kita dalam mempelajari agama ini? Bagaimana Imam Al-Auza'i mendidik kita dan mengajari kita dalam mempelajari agama ini? Kata beliau rahimahullah, "Amiruha kama ja'at." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kalau kalian ingin selamat dalam mempelajari agama ini, kata beliau rahimahullah, "Amiruha kama ja'at." Biarkan dalil-dalil, biarkan nas-nas berkata dengan apa konteksnya. Biarkan pemahaman nas tersebut sesuai dengan konteksnya. Jangan dipalingkan. Kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, maka kita katakan Allah memiliki tangan. Wala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Jangan kita mengatakan tangan di sini bukan seperti tangan kita. Ia itu maksudnya kekuasaan. Yaitu, kalau kita mengatakan tangan berarti seperti tangan kita. Tidak. Kita mengatakan Allah memiliki tangan. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Bahwasanya Allah memiliki tangan. Tetapi tidak ada yang semisalnya sedikit pun. Tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat marah. Mereka mentakwilkan bahwa ini adalah bentuk kemurkaan. Bentuk adab. Jangan. Kita konteksnya begitu, kita katakan begitu. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, maka kita katakan Allah memiliki sifat tersebut. Allah tertawa, maka kita menetapkan sebagaimana konteksnya. Ya usah kita berusaha palingkan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mendidik kita untuk beragama? Bagaimana konteksnya? Nah, apalagi kalau konteksnya tersebut tidak bisa lagi dipalingkan dari segi manapun. Ayanam, seperti haram, mutlakan. Wajib mutlakan, nafilah mutlakan, sunnatan mutlakah. Misalnya begitu. Ini perkataan. Ini didikan yang kita terdidik dengannya. Yang kita beragama dengannya. Dan insya Allah kita mati dengannya. Untuk membela agama ini. Demi untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan demi untuk kita tidak mengikuti langkah-langkah jahiliyah, demi untuk kita tidak mengikuti ciri-ciri jahiliyah, supaya kita tidak menyerupai permasalahan-permasalahan jahiliyah, di antaranya yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Nasallahu salamun wa sabat wal istiqamah ولآنته لله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي الإخوان المسلمين في كل مكان وفي كل زمان إنه سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Bahwasanya kita juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menjaga agama ini dari kerusakan orang-orang yang rusak di dalam agamanya, dan dari kejahilan orang-orang yang jahil dalam agamanya, dan dari kebatilan orang-orang yang memiliki kebatilan terhadap agamanya. Maka di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afata tama'una ayyuminu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. Allah memperingatkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bersemangat untuk mereka beriman kepada kamu, untuk mereka mengikuti apa yang kamu bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka di antara mereka telah mendengar perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu ayat-ayat Allah. Mereka mengetahui ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepadamu. Tetapi apa setelah mereka mengetahui ayat-ayat Allah? Apa yang mereka lakukan setelah mereka mendengar ayat-ayat Allah? Apa yang mereka lakukan setelah mereka memahami ayat-ayat Allah? Apa mereka? Yaitu yuharribuna kalimah mawadihi. Setelah mereka mendengar ayat Allah, setelah mereka menghafal ayat Allah, setelah mereka memahami ayat Allah, mereka tidak langsung mengamalkannya. Bukan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi apa? Mereka yuharrifuna al-kalimah mawadi'i. Nah, mereka ta'wil. Mereka ta'wil perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memaksudkan, oh bukan begitu maksudnya perkataan Allah. Maksudnya begini. Nah, begini loh maksudnya. Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu ketika mereka menafsirkan begitu, tidak langsung mereka mengamalkannya. Mereka datang dulu kepada tokoh-tokohnya. Kepada rahib-rahib mereka. Kepada pembesar-pembesar mereka. Ini kami mendengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, mereka tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar dari Muhammad. Begini-begini, apa maksudnya? Kata para pembesar mereka, begini loh maksudnya. Bukan begitu maksudnya disebutkan oleh Muhammad. Disebutkan dalam Taurat, begini-begini. Ini ciri-ciri. Oleh karena itu kita berhati-hati. Maka apa kata Allah mengatakan apa? Tatma'una yu'minu lakum. Apakah kamu bersemangat untuk mereka beriman padamu? Sedangkan keadaan mereka begini. Nah, maka apa jalan keluar ya Allah? Apa yang mereka, apa jalan keluar yang Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW? Yaitu, innama anta mudzakkir, latarehim bimusaidir. Hanyalah kamu sebagai pemberi nasihat, bukan untuk memaksa mereka mengikutimu. Ingatkan saja mereka. Nasihatnya mereka, kalau mau terima, alhamdulillah. Kalau mau tidak mau terima, alhamdulillah. Nafsi-nafsi, kita akan masuk kuburan, mereka akan masuk kuburan. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita, mereka pun juga. Anam ini Allah mendiri kepada kita. Allah membimbing kepada kita. Kita tugasnya untuk menjelaskan kebenaran. Kita menjelaskan tugasnya cuma mengingatkan, menasihati. Adapun mereka mau terima urusan mereka. Mereka mau tidak terima urusan mereka. Yang penting kita sudah melaksanakan ayat Allah. Kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yahmiluna hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Wa intihalal mubtirin. Wa ta'wilal jahilin. Nah, begitu. Ini yang Allah mengingatkan kepada kita. Maka kalau kita sudah mendapati orang-orang yang senantiasa menta'wil-ta'wil, maka kita berdoa pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka dan memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Bahwasanya kita harus bimbingan para salaf. Apapun datang dari nafs, Al-Quran, maupun sunnah, Rasulullah SAW, ataupun perkataan para salaf, maka kita memahami secara dohirnya. Tidak bisa kita berpaling dari dohirnya, kecuali ada dalil yang lain. Yang mana dalil itu lebih terakhir daripada dalil yang sebelumnya. Kecuali ada dalil yang terakhir yang memalingkan dalil yang sebelumnya. Seperti Rasulullah SAW di salah satu peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mut'ah, untuk nikah kontrak. Nam, membolehkan para sahabat untuk mut'ah, untuk nikah kontrak. Tetapi beberapa tahun kemudian, sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kalian dari pelarangan yang mutlak. Maksudnya sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya kalimat terakhir ini menghapuskan perkataan yang sebelumnya. Walaupun Rasulullah SAW tidak mengatakan aku rujuk, walaupun Rasulullah SAW aku mengatakan aku perkataan yang terdahulu terhapus. Perkataan terakhir, walaupun Rasulullah SAW tidak mengatakan. Tetapi Rasul mengatakan, dulu aku memerintahkan kalian untuk melakukan mut'ah. Kemudian Allah melarang kalian melakukan tersebut sampai hari kiamat. Rasulullah SAW tidak mengatakan, bahwasanya aku rujuk. Aku bertobat dari perkataan tersebut. Ini menunjukkan perkataan terakhir sebagai nas penghapus terhadap perkataan yang sebelumnya. Itu asalnya. Bahwasanya nas. Bahwasanya perkataan yang terakhir sebagai hujjah terhadap perkataan yang sebelumnya. Banyak para ulama menyebutkan hal tersebut di dalam kaidah-kaidah usul fikih, di dalam kaidah mustalah hadis, dan seterusnya dari pemahaman-pemahaman agama ini, dan juga bahkan kita dapatkan dalam kitab-kitab al-aqidah. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azan wa azakum Allah wa barakallahu fikum. Inilah agama yang kita beragama dengannya. Yang manhaj yang kita bermandat dengannya. Dan kita berdoa kepada Allah. Kita mati dengannya. Di atas keyakinan ini. Di atas agama ini. Dengan mengucapkan kalimat tauhid. Bahwasannya sami'na wa ata'na la ma'budu bihaqqin illallah. Bahwa kita beriman sesuai dengan konteksnya. Tidak memaling dari konteksnya. Kecuali ada dalil yang terakhir. Yang memalingkan konteks tersebut. Atau ada dalil yang lain. Yang memalingkan dari konteks tersebut. Itulah agama yang kita dibimbing. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Amiruha kamajat. Maka lakukan. Pahamilah ayat itu. Sebagaimana. Pahamilah nas tersebut. Sebagaimana datang nas itu secara bahirnya. Inilah agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan memberikan kebaikan pemahaman yang dalam dalam agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah memberikan kebaikan padanya, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang dalam dalam agamanya. Walhamdulillahirabbil alamin, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.